Hebatnya si miskin yang terhormat. Alkisah, ada seorang janda miskin hidup dalam kesulitan, kegetiran, kepahitan karena ia janda dan miskin pula. Tapi ia tidak pernah berhitung dalam memberi. Hidupnya penuh dengan pengabdian. Ia tahu apa yang harus dilakukannya karena hidup adalah anugerah yang Tuhan berikan. Maka apa yang ada padanya selalu diberikannya sebagai ekspresi iman percayanya. Kebahagiaan bagi dia adalah bisa memberikan apa yang ada. Itu sangat luar biasa, karena setelah memberi, ia tak berhitung kelak apa yang terjadi. Ia hanya berhitung apa yang bisa diberi. Sungguh luar biasa. Ini bukan sebuah kebodohan karena tak mampu untuk menghitung masa depan, tapi sungguh sebuah keberanian dalam sikap yang luhur mulia mengekspresikan imannya. Di sebelahnya ada orang yang kaya, hidup hanya untuk diri, tak mampu menghargai sesama yang kekurangan. Ia hidup berkelimpahan, hanya makan yang dipikirkan. Kepuasan-kepuasannya hanya berpusat kepada anggota tubuhnya. Kenikmatan-kenikmatan kosong yang tak menjanjikan masa depan. Belum lagi di sebelah lain tampak dia si pemungut cukai, orang yang selalu bergelimangan dengan uang tunai. Hari ke hari ditumpuknya harta membuat ia semakin terkenal, sangat kaya. Tapi ia sangat miskin dalam moralnya karena mengambil keuntungan dengan cara yang tak halal. Ia sangat memalukan. Ia disebut si koruptor pada masa kini. Yang satu kaya hanya memuaskan perutnya. Yang satu menumpuk harta, mengambil apa yang bukan miliknya. Semua mereka orang celaka yang tak punya harga diri. Tapi janda miskin, tak banyak uangnya. Semua dia pakai untuk melakukan yang baik dalam hidupnya. Ia jauh lebih kaya karena tak hanya sekedar memiliki masa kini, tapi masa depan, bahkan dibalik kematian. Semoga Anda dan saya masih punya waktu untuk memikirkan apakah yang kita miliki punya nilai kekekalan atau hanya kebanggaan dalam kesementaraan. Bahkan harta kitalah yang akan membawa kita pada pengadilan Allah yang Maha Kuasa, yang mengantar kita ke neraka, bukan ke sorga. Semoga waktu yang masih tersisa membuat Anda berpikir dan memperbaiki diri. Selamat, semoga masih sempat. Bersama saya, Hikman Sirait.